Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu ini harus menghindar, namun kenyataan ku tak bisa. Thank you.